Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli. Amma ba'd, sadatal masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, sedaya pengurus Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan dan jajarannya, para sesepuh ingkang kita takzimi, ingkang kita suwuni pangestu lan pendonga, pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat ingkang kita hormati, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser ingkang kita banggaaken, para bapak, para sederek ingkang kula tresnani, ibu-ibu dan mbak-mbak yang kelihatan sekali udah kangen banget sama aku. Sebagaimana aku juga kangen sama kamu. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan isih urip. Winginane lak usum wong mati, nggih. Sing cerewet-cerewet niku gak katut sih. Kula sampeyan urip nang donya iki dikongkon milih satu di antara dua pilihan. Iki gak perkara kate pilihan lurah maneh, enggak. Urip nang donya iki disuruh memilih satu di antara dua pilihan. Terserah sampean pilih sing ndi. Pertama, urip ijen gak kumpul wong. Yang kedua, urip kumpul wong akeh. Iki terserah sampean milih urip ijen kadek kumpul wong, ya monggo. Sampeyan milih urip kumpul wong akeh, hidup bermasyarakat, ya monggo. Nek kanggo slamete urip, amane urip, iku enakan urip ijen kadek kumpul wong. Soale rata-rata kesalahan sing dilakoni menungso iku ya merga kumpul wong. Akeh-akeh dosa sing diterima menungso iku ya sebab kumpul wong. Wong sampai oleh dosa ngrasani iku ya merga kumpul wong. Ndok kene wonten wong ngrasani nang dhewean. Ya nyontekno kok urip kumpul wong, hidup bermasyarakat niku kathah fadilahe, gede ganjarane dan penuh barokah. Lek bener, tapi nek gak bener, urip kumpul wong iku ya gede resikone. Urip kumpul wong iku ya gede mandorote, akeh dosane nek gak ati-ati. Ana wong kate apik iso gagal, gak sido apik, iku ya gara-gara kumpul wong. Ana wong wis kate bener, malah gak sido bener, malah salah, iku ya gara-gara kumpul wong. Ana wong amal wis ikhlas, isok buyar ikhlase, entek ganjarane, yo gara-gara kumpul uang. Contoh umpama nduk desane sampeyan kene ana masjid dibangun. Nang lokasine masjid iku cedhek ambek omah sampeyan. Terus nang garepe masjid sing sik tas dibangun niku ana plakat, papan pengumuman iki lho, unine mohon bantuan dana seikhlasnya. Sampeyan tepak rezekine ya lumayan, tepak di duit. Terus sampeyan nyumbang semen niku 100 sak. Lumayan to nggih? Lah sampeyan latihan ikhlas, wis gak kandha sapa-sapa, gak ngomong sapa-sapa. Cuma metuki ketua panitia pembangunan tok wis gak ngomong sapa-sapa ancen latihan ikhlas. Soale engko lek diomong-omongno ikhlase ilang, ganjarane entek. Meneng ae mari nyumbang semen 100 sak. Gak suwe ana tangga nang omah sampeyan. Tangga iku mau gak ngerti lek sampeyan mari nyumbang semen 100 sak. Lah kok tangga terus ngomong ngene, "Mbak, sampean lak ngerti sih Mbak ana masjid dibangun. Sampean iki sugih, duwite akeh, nyumbang kok. Aja meneng ae, duwit ditumpuk-tumpuk kate gawe apa? Donya akeh-akeh mati yo gak digowo ae lho. Sugih aja medhit ta lah, nyumbang kok. Padahal sampean wis mari nyumbang semen 100 sak. Nang dikono ngono ambek tangga kira-kira sampean cerita nek mari nyumbang semen 100 sak ta sampean meneng?" Meneng mung tawang sari kok. Latihan ikhlas. Lek sampean cerita ikhlase ilang, ganjarane entek. Lek sampean meneng, ganjarane tase. Akhire sampean jawab, "Yo sampean dongakno dik, muga-muga aku iso dadi wong loman." Lah kok tangga sampean niku nerusno, "Loman niku gak tek donga, Mbak. Nang ditokno ngono lho tiwas didongakno, lek gak ditokno ya gak iso loman. Sugih medhit. Nyumbang kapan maneh sama nyumbang lek kaya ngene iki." Dadi peleter ngono karo tangga. Kira-kira sampean meneng ta akhire cerita? Lek meneng ganjarane tasih, cuma kuping panas. Lek cerita ganjarane ilang. Kira-kira sampean meneng ta cerita? Ya merucut to. Iso mbrodol ngono kok. Cangkemmu ya aja syukur njeplak. Nah tonton nika nduk garepe masjid iki ana tumpukan semen 100 sak yo anggitmu sedakoh sapa? Iku ngono sedakohku. Ngaku sajane yo meneng ae gara-gara kon ngono mbrodol lak ya wis. Dadi kate ikhlas iso gagal gara-gara kumpul uang. Mulane nek cara slamete urip iku, Bu, enakan urip ijen. Wis urip ijen niku ya urip dhewean, wis gak atik tangga, gak atik kanca, ya gak atik dulur, gak atik bojo, gak atik anak. Urip ijen ndok tengah ora-ora nang dadi ketua suku kontol. Terus meneng ae sampe terus kok mati-mati dhewe. Aman. Walaupun urip ijen niku luweh slamet, luweh aman, tapi Gusti Allah saweneng. Lek ana wong kok iso sabar urip kumpul wong akeh. Sabar hidup bermasyarakat. Saking senenge Allah. Sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "La'an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana." Al hadis au kama qala. Awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam ae. Iku luwe apik, ganjarane luwe akeh tinimbang ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Iku sak jam sabar urip kumpul wong akeh, sabar hidup bermasyarakat. Iku ganjarane ngungkuli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 tahun. Nek 2 jam gak ya 80 tahun. Lumayan. 3 jam 120 tahun. petang jam satu suwidak tahun. Anek sedino suwengi 24 jam. Sampeyan sabar urip kumpul wong akeh, sabar hidup bermasyarakat. Sak piro ganjaran sampeyan? Lah nek sampeyan wis berpuluh-puluh tahun lawas urip kumpul wong akeh, hidup bermasyarakat, nang sampean isok sabar. Masya Allah. Ganjaran sampeyan gak kaitung. Ya iku sing diarani urip barokah. Ya iku sing diarani umur barokah. Umure sampeyan niku lho akeh kebagusane, umure sampeyan akeh ganjarane, alhamdulillah. Umur barokah iku gak kudu umur sing dawa, Bapak Ibu. Umur barokah iku umur sing akeh ibadahe, umur sing akeh nilai kebagusane. Masya umure gak dawa. Umure dawa nek ibadahe mek titik, nilai kesaenane mek titik, yo gak barokah blas. Rubba umrin. Ora dirungokno kok. Ora digatekno kok aku. Akeh umur sing tuwa itungane, tapi titik kebagusane. Makane kula sering gawe conto, umur barokah iku gambarane kaya dompet. Dompet sing apik iku dudu dompet sing dawa, gak mesti dompet sing apik iku dompet sing isine akeh duwite. Masih ya dompete ndek. Ana dompet iku ndek, tapi isine kebek duit, totonan api nang atusan ewu kabeh. Saking kebeke watos. Suweke metu suarane krak. Logor ya kelotak. Ndek tapi watos mentek-mentek. Ana dompet iku dawa 2 meter. Tapi gak ana isine duit sampai nyampluki wong liwat. Wong-wong yo do sambat, Mas, Mas. Kedawan, Mas. Dawa yo dawa to, Mas, tapi ojo dompete. Yo apamu ngono lho nang dawakno. Ngene iki nyampluki wong. Bojone yo gremeng sing wedok. Apa gak sombut karo dawane. Dawa tapi melur. Atuk andek yo wis tapi atos. Zaman seneng di sih bu, endek wato sampai dawa tapi melur, seneng di bu. Oh seneng dawa atas, iya, nai cagak listrik. Iku yo dawa yo atas. Siapa ngomong jebol? Apa yang sing jebol? Nah, zaman lek kepingin umure barokah, sampeyan kudu sabar. Urip kumpul wong akeh. Sampeyan kudu sabar hidup bermasyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu, para jamaah, ugi jamaah ingkang nderekaken ngaji ini secara virtual bisa juga diakses melalui YouTube dengan nama channel Anza, channel KH Anwar Zahid. Anza niku singkatane Anwar Zahid. Niku channel resmi kula, Bu. Yang belum subscribe. Nah, atau mungkin ada yang belum tahu channel YouTube saya. Tuh namine niku Anza, singkatannya Anwar Zahid. Anza channel KH Anwar Zahid. Hati-hati dengan channel abal-abal. Jadi, yang belum subscribe tolong di like, subscribe and share. Sing tuwe subscribe ya apa? Kene putumu buka YouTube kuwi, Mbah. Kowe kapan ana sing kaya gambar lonceng ngono, piteken nganggo jempolmu tek ngono. Yang ngundah makasih. Sabar urip kumpul wong akeh. Sabar hidup bermasyarakat. Sabar yo gak kudu meneng. Kadang ana wong nang salah paham. Dek, kok meneng sih, Dek? Sabar yuk, sabar lho. Wong meneng iki gorong karuan sabar. Kadang-kadang wong meneng iku perkara kaliren. Keluwen, kaya aku ngene iki gorong digawe mangan yo meneng kok. Oh sabar gak kudu meneng. Wong meneng yo dorong karuan. Ayo to rek jawab. Sabar gak kudu meneng. Lah wong meneng iku yo dorong karuan. Sabar. Lah sing dimaksud sabar kumpul wong akeh sing dadekno umure barokah iku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Sabar ngapii anggota masyarakat sing apik, sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat iki wonge akeh, nggih napa nggih? Termasuk masyarakat Tawangsari. Ini wonge akeh, ana sing apik, ana sing banter. Wong Tawangsari iki ana sing apik, ana sing masyarakat Tawangsari ngene iki ana sing apik, ana sing malah lek cara diitung wong Tawangsari iki sing apik karo sing elek akehan sing wong apik modele ngene iki ya. Lagi ngerti aku. Sabar ngadepi wong apik, sabar ngadepi wong elek. Pokoknya petuk wong apik diapiki, petuk wong elek diapiki. Ketemu wong apik diapiki, ketemu wong elek di lambe lek kadung lecek. Diapiki, ayo diapiki wong bales apik, dieleki wong bales. Ngerti ngene gak berangkat mau. Bales apik. Wes arus sapa ae sing apik? Ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki. Diapiki wong bales apik, dieleki wong bales apik. Wis ngono ae. Iku umure kok barokah. Lah nuwun sewu, Bapak Ibu para jamaah. Ngapiki wong apik iku gampang. Kabeh wong ya iso ngapiki wong apik. Sing angel niku ngapiki wong elek. Iki nek gak wong asli apik gak iso. Wangel ngapiki wong elek. Misale ya, sampean duwe tangga nang elek kelakuane. Wis sampean apiki terus, tapi dekne yo gak gelem apik nang sampean. Temu sampean sapa yo gak jawab. Sampean takoni malah melengos. Sampean duwe apa-apa ya sampean keki, tapi lek dekne duwe apa-apa sampean gak tau dikeki. Dekne duwe gawe sampean buwuh-buwuhe yo akeh, tapi sampean duwe gawe dekne gak buwuh. Enten mboten tangga sing ngoten niku? Iki wong ya teko? Nggih. Wonge nggae kerudung warna apa? Apa? Oh kerudungnya warna abang. Klambine ireng ya. Ya wis. Lah sampean tetep apik ae nang wong iku. Angel napa angel? Angel napa angel? Dapak gak angel. Lah wong sak Tawangsari dadi wong apik kabeh. Mulane ngapiki wong apik iku gampang. Sing angel niku ngapiki wong elek. Iki nek gak wong asli apik gak kira iso. Nah kula sampean kudu dadi wong sing asli apik. Uya iku asin. Sapa ngomong ket biyen? Makasih. Aku ngomong durung mari. Rungokno sik ta, Bro. Uyah iku asin. Wong sak donya ya setuju ngarani uyah iku asin. Lapo? Soale uyah iku asine asli. Buktine uyah iku diasini ya asin, mas ya gak diasini, uyah ya tetep asin, mergo asine asli. Uyah gak atik mikir. Uyah gak tau mikir. Gak ana uyah kok lek aku lek diasini ya asin, lek nek gak diasini aku ya moh kok kon asin. Gak ana lek gak uyah gawe BH. Aku lek diapiki wong ya apik aku, Mbak. Tapi lek dekne gak kelem apik nang aku dikon apik nang dekne. Kenaan. Ya males. Enten mboten sing ngoten niku. Rata lambe-lambe kudungan iki modele ngono iku. Rata. Aku iku asline wong apik, Mbak. Kapan diapiki? Lah nek gak diapiki aku dikokon api. Ya males sih. Iku duduk wong apik, ya wong pinter omong ngono ae. Guyu wong e. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane wong sing asli apik iku diapiki wong ya bales apik, dieleki wong tetep bales apik. Kaya uyah diasini asin, mas yo gak diasini uyah tetep asin. Lah sampean kudu ngerti ibadah sing diterima Allah iku sing apike asli. Apan apike gak asli gak diterima Allah. Kapan apike gak asli ditolak ambe Allah. Gak payu nang ngarsane Gusti Allah. Mergo gak asli. Wong barang donya ae lho rata-rata sing payu iku yang sing asli. Ngene apa nggih? Jawab, barang donya iki lho rata-rata sing payu ya sing nggih napa nggih? Sing banter KTP sing payu ya KTP. Ayo, apa jenenge ijazah sing payu ya ijazah? SIM sing payu ya SIM. Surat tanah sing payu ya sertifikat. Lho duit sing payu ya duit. Ngono kiai sing ceramahe payu ya kiai. Lega asli ya payu tapi diluk ngono wis ilang. Ya pancene ana kadang-kadang sing asli malah gak payu, payuan sing palsu. Contone untu. Untu iku aneh anjene. Sing asli lho malah gak payu. Sing payu untu mbuh kok ngono. Sale ana wong Tawang Sari untune bogang. Kepengen ditempel moro nang dokter gigi terus ngomong, "Pak dokter, untuk kula sampean tempel, Pak dokter." Si dokternya ngomong, "Ya tak pasangi untuk asli ya." Kaget wonge. "Pak dokter kok enggak ada?" "Iya, tanggoku wingi mati. Untune protol gurung tak balekno. Nek tak pasangi nang nggonmu." "Emah kula ngono." Dikeki sing asli malah emah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah ingkang dipun mulyakaken. Lah, saiki apik eleke wong. Wong iku iso apik, wong iku iso elek tergantung atine. Ala inna fil jasadi mudghah, idza sulhat sulhat sairul jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat sairul jasadu kulluh ala wa hiyal khalq. Gak ngerti yo wis. Engket biyen yo gak tau ngerti kok. Uang itu iso apik, iso elek, tergantung atine. Kapan atine apik, mesti dadi wong apik. Kapan atine elek, mesti dadi wong. Ayo nyaut sayang. Bu. Lho, diceluk bu sik gak gelem. Sayang. Endele. Uang itu kapan atine apik, mesti dadi wong. Kapan atine elek, mesti dadi wong. Uang itu kapan atine apik. Yakin sak kujur awak njaba jero dadi apik. Apa atine elek sak kujur awak njaba jero dadi elek. Wong iku kaya botol. Botol ku bahasa Inggrisnya the gendul. Lho. Tak karepku sih sing ceramah aku kok. Ya maaf ya, maaf ya. Ya kalau yang saya hadapi itu kalangan akademis, ya saya pakai bahasa akademis, mereka faham kalangan akademis. Tapi kalau yang saya hadapi kalangan jemburis kayak gini, ya nanti kalau saya pakai bahasa akademis yo plong-plongu makanya yo sepurane. Wong kene iki tak akoni ayu-ayu, cuma kan on. Jadi uang iku koyok botol. Botol niku nek jero isine minyak wangi. Sak wayah-wayah drabas mesti ambu wangi, soalnya jero isine minyak wangi. Tapi botol, kapan jero isine kok batang, endi mau batangemu. Sak wayah-wayah bocor, sak wayah-wayah drabas mesti ambu basin, soalnya jero isine batang. Saman ngomong batang aja karo nyawang aku. Arek gantenge ngene nang di batang-batangno. Tak baleni. Botol niku kapan jero isine minyak wangi. Sak wayah-wayah drabas bocor ya mambu wangi. Wong niku kapan atine kaya minyak wangi, apik. Derabas lewat omongan, ya wangi omongane api. Derabas lewat perilaku perbuatan, ya wangi api. Soale atine merek minyak wangi. Tapi botol, kapan jero isine batang, kapan-kapan derabas, kapan-kapan bocor, mesti ambu basin. Uang iku lek atine merek. Iya. Derabas lewat omongan, yo basin welek omongane. Bocor lewat perilaku perbuatan, yo buasin welek kelakuane. Soale atine merek. Ngapunten nggih, ngapunten. Kula sering matur ya bolan-baleni sik suwe gak ngaji kok. Iki ngobati kangen ngono ae. Nomor loro nggih, gugurno kewajibane Pak Lurah. Soalnya atik gak nekakno aku kualat dene. Wis mek gugurno kewajiban. Kepengin ngaji sing tuwuk yo kapan-kapan ngundang maneh. Wis, wong iku lek atine apik Bapak Ibu. Ngomong elek iku sakjane yo iso, tapi gak mentolo kate ngucapno. Mergo atine apik. Ngarani wong ireng nang ireng yo iso sakjane, tapi gak mentolo kate ngomongno. Dek, aku ireng tadi, enggak mbak, samanku gak ireng, enggak ancene saman gak kuning, cuma manis. Lah nek atine elek, mbak, aku ireng tambah, enggak ireng tok ya gosong kon niku. Gosong. Irenge gak ngono iku, sik ana jleret-jlerete. Awakmu meges sak untu-untumu. Mbah kok ngono. Wong nek atine apik iku, Bu, ngarani wong lemu nang lemu, ya iso. Tapi kate ngomongno lho gak mentolo. Dek, aku lemu tadi. Enggak, Mbak, sampean niku gak lemu kok, montok. Padahal awak yo bounder ser gak ono geret-geretane belas. Ngono ku diarani montok. Eh atine elek. Aku lemu tadi. Gak sampean gajah abuh. Embuh kok ngono yo. Eh, iki bolak-balik tak contohno. Wong iki anjane nek atene apik, nyongko sak nyongko yo apik. Petuk apa yo dibiji apik. Tapi nek atene elek, ketok apa dinilai elek. Nek atene apik, ana wong sugih yo dinilai apik, ana wong melarat yo dinilai apik. Eh, pulane omahmu cek sugihne sih, Mbak. Iya, pantes lek sugih anjen. Wiridane kenceng nang ibadahe mempeng, yo pas dadi wong sugih. Ngono. Lha ta ini omahmu kok meluwarat, Mbak? Ancene iku diuji karo Gusti Allah. Cobane gedhe, donyane entek kakehan coba, iku ngono wong istimewa. Masya Allah. Ngatine elek gak iso ngono iku. Mbak, kulane omahmu cek sogene, Mbak. Soge gak beres kok. Iku ingon-ingonane akeh. Mangkane kapan ana arek lara ya kenek entek kok ngono iku. Eh, Mbak, etane omahmu kok melarat ana, Mbak? Melarat ancene kualat. Wong resek gak kena dituturi wong jarno ceke dirasakno, nyonyo rak ya wis. Iku ancene dudu wong. Ya Allah, mbuh, ana wong lanang bojone ayu, iki wong nek atine apik ya dinilai apik. Ana wong lanang bojone elek ya dibiji apik. Eh, wong iku lho bojone cek ayune, pantes wonge pinter, pondokan mondoke suwe. Mergo wonge pinter mulane karo Gusti Allah dikai hadiah bojone ayu ngono. Nek iku bojone kok elek wong iku. Eh anjene wonge sabar, dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Mulane ya telaten duwe ingon-ingon kaya ngono iku. Ngono. Lah nek atine elek gak iso bu ngono iku. Eh wong lanang iku lho bojone cek ayune. Ayu main dukun. Dukun niku gak main dukun sing wedok gak kira gelem tontoken lanangane kaya garangan nyang-nyangen ngono. Mangkane gelem ya perkara main dukun. Ana wong lanang bojone elek yo dilokno. Lek wong iku bojone cek eleke, anjene wong lanang goblok. Wong goblok yo ngono iku, oleh bojo ya pokoke kaya semute padasan ngene. Janji urip ana ambekane wis ngono iku. Wong goblok yo ngono iku. Gak ana pake. Kula lak sering ngomong nek atine apik nyongko sak nyongko yo apik, Bu. Teng awengi nang krungu tangga sebelah nang jiting kraca-kraca-kraca. Pikirane, ya Allah tangga kate salat dalu wis wudu. Masya Allah, aku kapan iso nyontok kaya ngono iku. Anjen atine apik. Lah nek atine elek krungu tanggane kraca-kraca-kraca. Kramas terus. pokoknya tak titeni kapan sing lanang do omah ya sing ngono iku. Cek kuatin lah, suwengi sampai ping papat nek kerocak, kerecek. Ngapan sing lom, sing lanang do omah ya sing ngono iku. Mbah, mbah. Ngono iku kelakuane wong Tawangsari. Pokoknya kapan atine apik, omongannya mesti apik. Tak ngandel. Uangnya kapan jerone apik, atine apik. Melaku nang kesandung, cetet innalillah, astagfirullah. Ya Allah. Iki refleks otomatis sesane. Tapi lek atine elek gak iso ngono. Melaku nang kesandung, cetet yo kewan-kewan sikil papat iku sing metu. Wis gak tak contohno, ono sing tersinggung kok. Doati iku nggone akhlak. Akhlakul karimah iku sumbere yo nduk nggone ati. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun utus niku misi utamanya li utammima makarimal akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Dilanjut mboten? Ya weh, tolong diperhatiin, saya enggak lama-lama kok ngajinya. Lha cuma nggugurno kewajibane lurah kok iki. Gak oleh suwe-suwe, iki ngajine durung oleh suwe-suwe. Diluk, engko lek kesuwen aku disemprit aku. Lah. Doatiku nggone iman, wis tak ringkes-ringkes ae. Doatiku nggone iman. Nah kula sampean kit mulai doa alam rahim sik nang kandungan iku wis ana ikrar perjanjian ketuhanan menyangkut iman. Janjine karo sapa? Karo Gusti Allah. Jadi bayi nang alam rahim seumur petang wulan 120 dino iku ditiup roh, dikai roh, bareng wis dikai roh ana nyawane ada akad perjanjian dengan Allah. Gusti Allah dawuh, alastu bi rabbikum. Hei jabang bayi, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, engkaulah Tuhanku dan aku bersaksi. Berarti kalau panjenengan itu sudah melakukan syahadat pertama kali ketika masih berada di alam rahim umur petangulan, syahadat tauhid la ilaha illallah. Cuma zaman yo gak ngerasa eno, nek aku eling. Lahir membawa potensi iman. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh bayi lahir iku dalam keadaan fitrah, ada potensi Islam, iman, ihsan, takwa. Anake sapa lahir nang alam donya iki dengan potensi Islam, iman, ihsan, takwa, sehingga urip iki kudu cekelan iman, kudu gondelan iman, urip iki kudu nglakoni iman sampai mene soan nang ngarsane Allah gawa iman. Jangan sampai iman sudah hilang sebelum kita menghadap Allah. Naudzubillah min. Nah, Bapak Ibu, para jamaah, orang beriman itu orang yang hidupnya paling cerdas. Kenapa? Karena orang beriman itu mampu memproses dan mengolah hidup di dunia yang hanya sekejap untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar hidup, bukan asal hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati merupakan awal dari hidup yang sesungguhnya. Mesti bingung. Bingung yang wes. Tak baleni, tak baleni. Wong sing duwe iman iku wong sing uripe paling cerdas termasuk wong tawang sari. Amin. Cirinya bagaimana? Dia bisa mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sekejap, hidup di dunia yang hanya sebentar, diproses, diolah, tujuannya untuk kepentingan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Sehingga hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, hidup bukan asal hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan takut mati. Ayo sampean melu jawab mati ngono. Sing gak melu jawab, awas mati disian. Oleh karena itu jangan takut. Wedi yo. Tapi temen iki mandi, kapan gak melu jawab mati dhisik. Jangan takut. Jangan cari. Jangan lupakan. Kurang semangat, sing banter tak gasak kapan gak gelem banter. Jangan takut. Jangan cari, jangan lupakan, tapi harus selalu siap-siap dan rindukan. Iya, jangan takut mati, karena setakut apapun kalau udah saatnya mati ya mati. Tiwas wedi lek wis wayahe ya tetep. Ono wong urip kok wedi mati, lucu guyokno. Wong mati ku sebarang mesti. Ono wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan yo kudu wani ngising, mangane gelem kok ngisinge emoh. Wani urip kudu wani mati, uripe gelem kok matine emoh. Mangane aja antik wedi mati. Lapose wedi wong mati itu gampang. Taking gampange arek cilik-cilik pinter-pinter kok. Mati ku gak kursus. Lho kene ana kursus kematian. Gampang arek cilik ae iso kok. Gak ana sekolah jurusan kematian. Ancene mati iku gampang. Wis aja antik wedi, aja antik wedi. Nggih? Takut juga tidak memperlambat sebagaimana berani tidak mempercepat. Ayo, sing kendel karo sing wedi matine dhisik endi? Yang gak mesti, kadang sing men, sing kendel maju perang gak mati-mati. Sing wedi ngungsi mati dhisik wong kebom ngono iku lho. Aja dadi pilot nah, engko lek kon miloti pesawat logor ceblok mati kon nyatane sing dadi pilot yo gak mati-mati, awet sampai tuwa. Sing ndek omah ngeloni bojone mate. Al mautu babun fa kullun nas dakhiluh. Kematian itu pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Saja adik wedi mati. Bu. Mbok gak direken kok. Wong tawang sane iki nganggep koyok-koyok mati ku elek, padahal enggak. Mulane sampai ana omongan, aku krungu jare tanggamu mati. Iya ancane gak kena dituturi wong iku. Ya mati. Koyok-koyok mati kanggo wong sing gak kena dituturi. Lho para nabi kae mati mosok nabi gak kena dituturi. Oh lambemu. Jare dulurmu mati. Iya dhek wis ana petang dino. Iku ancane kualat aku kok. Anggitmu mati gawe wong kualat tok ngono ta. Wis lah. Mati iku justru tuhfatul mukmin. Mati iku jajane wong mukmin. Mati iku tamamun nikmah, sempurnane kenikmatan. Mergo sampeyan ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki sing dimaksud rindukan mati. Gak usah wedi lah, mangkane ngene, sampean cek mbah ora dirungokno kok. Lanjut mboten? Kongkon neling mati, jangan lupakan mati. Apa neling mati mesti dadi wong apik. Kene Kanjeng Nabi lek pesen faqsiru min dzikri hadzimil ladzat cengwake. Lek mati, wong iki kapan neling mati? Gak kira nakal. Wong sampe maksiat berbuat dosa mergo gak eling mati. Elek gak tepak omonganku, ilatku ketokon. Lapa rek nom-nomi kok wani mendem. Gak eling mati, coba eling mati. Ayo, botol wis dicukit ciu. Makanya diarani ciu, soalnya aku lihat dicukit metu suarane ciu. Kate dilogok ini terus, iki gua aku tuh pak, cabut nyawaku karo malaikat Israel. Dah ne api, yakin gak sido mendem. Lapo wong kok sampai zino, gak eleng mati gak kirawani zino. Masih bentuk wong wedok wayu sing dadi PSK, pekerja seks komersial lho Bu. Tapi arek-arek lek nyingkat PSK ku jare perempuan suka kelon. Iku lho WTS, wadah titip senjata. Ya ya ana sing ngarani balon, sing bayar oleh kelon. Lek cara wong kene apa jenenge? Pelacur, soalnya disumpeli alat mancur. Iku nek lho, lek arek nom-nomi ngarani I love you, mari dilap tinggal mlayu. Wes ketemu, ketemu ngene iku. Eh, PSK-ne iki bahasa Inggris the lunte and the begengge. Lontene wis jebablah. Wis kari metingkring. Eling, wah iki engko aku tepak metingkring nang mati. Nyawa dicabut malaikat Israel tepak metingkring dahne apike. Yakin gak sido, temen gak sido. Ngono. Lah nek gak eling mati, yo celingkri. Lah supaya eling mati, pakai resep. Rungokno. Iki resepe teko Kanjeng Nabi. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi apa matamu dhewe? Iki bahasa Indonesia ini. Ya. Tabel ini. Awas semua. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Ya, matamu barang. Ya, matamu ya iya. Iko matamu ya iya. Matamu barang. Iya terus. Iko gak wani yo. Matamu ya iya. Waduh anggitmu gak wani yo. Matamu barang. Ya matamu. Ya mataku juga. Lho emang bahasanya ngono kok masa di pelupuk bokongmu. Bahasanya emang matamu kok. Iki bahasa Indonesia. Jadikan dunia di tanganmu. Jadikan akhirat di hatimu dan jadikan kematian di pelupuk. Makasih. Aku saiki lho pas amati mata-mata wong sakmene akeh. Cek kendele, wargamu cek kendele Pak Lurah. Lo kata Rasulullah, jangan taruh dunia di hatimu, tapi cukup di tanganmu. Kenapa? Karena kalau dunia ditaruh di hati, akhirnya jadi cinta dunia. Kalau udah cinta dunia, ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, pasti merasa tinggi hati. Ayo melu nyaut to hati, sehingga melu nyaut abuh lambene pokok. Pongon ngene kok. Dunia enggak boleh ditaruh di hati. Kenapa? Kalau dunia ditaruh dalam hati, jadinya cinta dunia. Kalau udah cinta dunia, ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, jadi tinggi hati. Kalau kekayaan dunianya sedikit, berkecil hati. Melihat orang lain yang kekayaan dunianya banyak, iri. Lihat tetangganya yang kaya raya bisa sakit. Ingin memiliki kekayaan tapi enggak kesampaian, jadinya patah. Ngono enak kali hati, hati. Kene sing ngrangkai kata-katane angel, mulane larang. Pengen murah ya modenmu kon ceramah dhewe. Kok gregeten aku. Gak usah tepuk tangan, gak penting. Sing pentingi sumbangan ora tepuk tangan. Ya itu gara-gara dunia ditaruh di hati, tapi cukup taruh di tangan. Kalau dunia hanya ditaruh di tangan, dadine gak emanan. Maksudnya ya apa? Oleh tokno meneh, nampa culno, nrimo bagekno, soalnya donya iki cukup nduk tangan. Kate digegem terus, gak muat yu tanganmu sak pira. Padha aku lak ngono. Iki engko nampa, nampa tegak ya iki engko. Langsung tak culno. Gak kira tak gegem terus. Ya isin alokasi kedua karo gegem. Anggitmu. Maksudnya ngono, kalau dunia hanya cukup taruh di tangan, itu begitu oleh bagekno meneh, begitu nampa, tokno, begitu nrimo, culno, ate digegem terus, sapiro sih kamote tangan niku? Gak kamot, gak muat. Culno, culno, culno, culno, culno, culno. Tapi kalau ditaruh di dalam hati, muat. Sapiro ae kamot. Soale hati manusia itu luas. Hati manusia itu lebih luas daripada samudra. Bahkan lebih luas daripada jagat apa? Syukur. Sapa sing ngelokno matamu, matamu mau? Ya iki pembalasanku. Jantungan yo gak atik budal pengajian. Jantungan wis mati biyen kena corona iki wong kon. Kok tapok. Halo. Halo. Gak ngene gak melek iku lho yu ana sing merem ngene mau. Begitu tak getak ngene kok. Ono apa ono apa ono apa jare ngono. Iki metodene wong ceramah yo ngene iki, cek gak monoton, cek gak bosen. Kemana sini lek kangen aku sih? Undang aku aja. Sama kok aku juga kangen sama kamu. Makasih say. Saiton. Iya iya. Iki lho. Mangkane cukup taruh di tangan. Hatimu penuhi dengan akhirat, hatimu penuhi dengan Allah. Jangan beri ruang sedikit pun untuk dimasuki dunia. Wong iku lek atine diiseni donya, mesti datine susah, sumpek, bingung, urip gak kira bahagia, urip gak kira tentrem. Ayo saiki tak takoni jawaban. Jenengan nate susah napa mboten? Sing banter nate sumpek napa mboten? Nate bingung napa mboten? Nate gegeran napa mboten? Mesti iku perkara donya. Sampeyan nate susah, sing sampeyan susahi mesti perkara donya. Sampeyan nate sumpek, sing garai sampeyan sumpek mesti perkara donya. Sampeyan gegeran mesti sing garakno rebut iku perkara donya. Jawab maneh. Hei, suami istri harusnya saling sayang, saling cinta, memadu kasih untuk membina keluarga bahagia, betul? Tapi ada enggak? Wonten mboten suami istri sing cekcok? Wonten mboten suami istri sing gegeran? Mesti perkara donya. Aku durung tahu krungu ana lanang wedok sak bojone gegeran perkara salat tahajud. Mesti perkara donya. Mungkin sing lanang dodol sepeda motor nang kemurahan. Ah gak ate duit kan kena corona. Akhirnya, ya mah sepeda itu didol gak apa-apa sih, mau sudah telu dol siji lah, bisa lurus gak apa-apa, mau siji ini kayak gantian, nanti saat di rumah wong papat mari ngono karo sing lanang didol, sak jane ngono cara pitung juta yo sik payu. Lah ambek sing lanang yo sik lepet sik cepet laku, cuma didol petang juta setengah. Bareng mulai ala duit agak yo oleh wis payu. Payu pira? Petang juta setengah, goblok. Wong lanang gak duwe utek iku ngono didol 7 juta sik payu ya blok ya. Kok iso sampean dol 7 juta setengah to blok blok. Mikir utekmu blok. Sing lanang kari urip matane tok ketap ketip. Akhire terus ngomong, "Iya ya Dik takoni anjene aku goblok." Iya aku goblok. Lah awakmu dadi bojoku berarti awakmu ku ya bojone wong. Lah wong wedok sing gelem dirabi wong lanang goblok berarti wong wedok. Dadi wong lanang wedok sabujine gegeran mesti perkara donya. Sampeyan susah sumpek mesti perkara donya. Gak percaya aku lek sampean susah perkara wiridan, gak ngandel blas, gak ngandel. Gusih lek ora tau susah perkara wiridan, apa meneh dapuramu? Ya ora ngenyek kok. aku soalnya yang ngono lek perkara wiridan sing dipikir ati malah tentrem malah bahagia gak mungkin susah ngono lho Bu sing garano ati susah sumpek mesti kur karo donya. Ayo anak harusnya berbakti kepada orang tua, betul? Yang semangat, anak harusnya memuliakan orang tua, betul? Tapi ada enggak anak yang berani sama orang tua? Ada enggak anak yang menantang orang tuanya? Itu disebut anak apa? Anak uang. Ayo anak uang yang durhaka. Mesti perkara donya. Lapo anak sampai wani nang wong tua, mesti perkara donya. Tak ana anak wani nang wong tua perkara poso Senin Kemis. Perkara rebutan tasbih. Lah ana lha nek rebutan warisan. Kene iki pusate kene iki. Eh Pak Lurah, kula nyuwun datane Pak Lurah sing ribut geger perkara warisan Pak Lurah. Engko tak fatihane, langsung mati cospleng pokoke. Anjene wong tua ya gak adil. Wah, aku sing ngeramut malah dibagi sakmene mek ciut iko gak melu lapo-lapo dikai bagian nombo. Iki teko iki wong nggih kudu ngireng pokoke. Nu gegerane karo kudu ijo. Ngambe dulure dhewe kok. Iku perkara atine diseni donya. Ngono lho. Makane jadikan dunia hanya di tanganmu, jangan masukkan ke hatimu. Itu yang saya maksud. Paham napa mboten? Nah, terus sampeyan gak melu nyangoni aja adek cerewet ta. Nyumbang piro? Are ngrungokno rewel. Ya ngene kok lho Pak Lurah wong wedok ya adung krasa enak sik suwe. Aja mudun dhisik ta lah. Ya kono nduk ngisor. Gak mikir sing ndukur megap-megap. Kok iki asike nduk ndise kok tepuk tangan. Tok mikir aku wong kene. Ya enggak apa-apa sih euforia saking senenge ketemu sama idola. Apa-apa. Ya Allah. Weh. Angel ya wis. Yo. Lah aku pesen, Bu. Terutama sampean, Bu. Wis pokoke ya apa sih modale urip iki? Ya ibadah, terutama ibu-ibu, ibu-ibu sing waktune luwih longgar. Kesempatane luwih akeh. Makane iki sing rawuh sing akeh yang ibu-ibu. Wong lanang sibuk, repot kerja. Sampeyan sing waktune luwih longgar, ibadah iso kudu luwih akeh. Ini wong Tawangsari mesti bantah. Ya padha ae lek perkara repot ya padha ae, malah repotan wong wedok dimangane wong lanang. Wong lanang kerja ya apa? 8 jam mule tutuk omah mangan mari mangan turu. Lek wong wedok mulai isuk sampai bengi ya ana istirahate. Isuk wis isah-isah olah-olah mbah-mbah resik-resik omah. Ngurusi bocah-bocah ya karoan awake lungkrah saya bengi gayer diluk digugah. Dikongkon melumah. Dikongkon begagah. Bu, elek repote wong wedok biyen aku percaya, lek biyen iya, biyen repotan wong wedok timbangane wong lanang. Biyen, lek saiki yo enggak. Loh, kok diomongi gak percaya kon. Biyen aku percaya, lek saiki gak. Saiki wong wedoke uripe praktis. Lek biyen aku percaya, biyen wong wedok yo masak iku adangku. Nggae sego iku lho adang sing tuwa-tuwa iku seeling. Adang nang pawon, gawe kayu. Ya lek wayah ketiga panas, kayune mbobrok enak. Lek nek wayah udan-udanan, memel kayune. Disumet gak murup, sumet gak murup. Akhire disoi lengogas. Disumet gak murup malah mulek. Sampai rambutnya sangit kabeh. Kayak lengogas maneh tambah mulek. Gak murup-murup, akhire gregeten diuyui. Ya bareng wis kenek segoe lek gak kosong mesti sangit. Mengandung uyuh iku biyen saiki wis ana Magicom kowe nang dilebono kono dicopno cek nanti petek cetek tinggalan lapo ae engko lek wayah mateng jeglak-jeglak dhewe gak atik gosong gak atik sangit praktis awakmu biyen gawe sayur lawuh terutus-terutus turu tembok.